bisa jadi persahabatan persaudaraan. Amin. Matur suwun. Ya Rabbal Alamin. Sayang, Anjar Agustin Munata. Satu buat lagu request. Saya sahabat semuanya. Yang bisa nyanyi kita nyanyi bareng-bareng buat pacar-pacarku sih. Gua kan gandeng pokoknya koyo Aliando kabeh ini sor. Nyanyi bareng-bareng semuanya ya. Yang lagu ini pasti bisa semuanya. Kita nyanyi bareng-bareng sama Monata. Buat ibu-ibuku yang cantik-cantik. Nyanyi yo. Ayo suara nih. Si cawan yang kau berikan, tapi mengapa kau tumpahkan? Kau mohon cinta yang mensaksikan dirimu pula yang menghancurkan regret dengan joget dangdutan kejuri. Thank you. pintar. Wes pinter, ganteng. Tepuk tangan.